الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله، kita teruskan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang ringkasan fiqih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu syarat dari sahnya salat yang ketiga, yaitu ijtinabun najasah, menjauhi dari sesuatu yang najis. Kemudian masalah yang telah kita bahas, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala, wala tasighu shalah fil maqbarah ghairu salati li janazah, tidak sah seseorang sholat di kuburan selain dari sholat jenazah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal-hammam, bumi ini semuanya masjid, tempat untuk sholat, illa al-maqbar wal-hammam, kecuali kuburan wal hammam, dan juga hammam, WC, kamar kecil. Dan Nabi SAW mengatakan, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Larangan seseorang, haramnya seseorang salat kuburan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tusallu ila al-qubur, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan juga janganlah kalian duduk di atas kuburan, karena bisa menyakiti dari penghuni kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ala fala tattakhidul qubur masajid, ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Karena ini menyerupai dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Bahkan Nabi SAW mengatakan semoga Allah membinasakan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan para anbiya mereka menjadi tempat ibadah mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Dan sebab dari larangan seseorang salat di kuburan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala, bukan dikarenakan ditakutkan ada sesuatu yang najis. Wa innama hiya khasyatu ta'dhimiha. Ini takutkan adalah pengagungan, menjadikan penghuni kuburan tadi jadi berhala, sehingga seseorang menyembah kuburan tadi, menyembelih untuk penghuni kuburan tadi. Dan ini adalah merupakan perkara syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal'illa suddud dari'ah an ibadatil maqburin. Illahnya, sebabnya larangan seseorang salat di kuburan adalah mencegah terjadinya dari ibadah kepada penghuni-penghuni kuburan. Dan dikecualikan salat jenazah, sebagaimana di dalam hadis Ibn Abbas dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, kisah yang perempuan yang tukang bersih-bersih di masjid meninggal dan Nabi bertanya, kemudian para sahabat menunjukkan kuburannya dan Nabi salat di atas kuburannya. Dan ini pengecualian. Dan Syekh Shalih menyebutkan, wa qulu ma dakhala fi ismil maqbarah, dan setiap yang masuk ke nama kuburan maqbarah, mimma hawalal kubur, yang di lokasinya lokasi kuburan, wilayah-wilayah kuburan, la tusalli fihi, janganlah seseorang salat di dalamnya. Li'anna an-nahya yashmalul maqbarah wa fina'ah alladhi hawlaha. Karena larangan masuk kepadanya kuburan dan juga halaman kuburan yang di sekitarnya. Kemudian masalah yang telah kita bahas yaitu larangan seseorang untuk sholat di marahib, di tempat seseorang buang air kecil, tempat seseorang buang air besar, WC atau kamar mandi. Karena itu merupakan tempatnya syaitan. Sebagaimana di sini disebutkan, liqaunihi mu'addalil najazah, menampung najis. Kotoran manusia, air kencing itu najis, dibuang di WC. Dan syariat melarang seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam WC. Sehingga seseorang ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, jangan ketika sudah masuk. Tapi sebelum masuk, dalam hadis disebutkan idza dakhala ahadukumul khala, yakni idza arada an tadkhul. Ini sebelum masuk, dahulukan kaki yang kiri. Kenapa? Karena tempat kotor. Berbeda dengan masuk ke masjid, dahulukan kaki yang kanan. Sedangkan masuk ke tempat yang kotor, dahulukan kaki yang kiri. Sebelum masuk, berdoa kepada Allah tapi di luar, jangan sudah di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh khubuthi, boleh khubuthi, karena dua-duanya boleh. Boleh khubuthi dengan dhammah ba, atau khubuthi dengan sukun khubuthi. wal khaba'ith, dua-duanya boleh. Sebelum masuk, doa dulu, baru kemudian masuk. Bukan di dalam. Kalau di dalam itu dilarang. Karena syariat melarang seseorang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam WC. Fa salatu aula bil mana, dan salat lebih-lebih dilarang. Berzikir saja dilarang, apalagi salat di dalamnya. Sedangkan salat di atas WC, para ulama menyebutkan fahada jais. Misalkan ada masjid, di bawahnya itu ada tempat buang air kecil, buang air besar. Salat di atasnya, fahada jais. Ini diperbolehkan, karena bukan di dalam. Kemudian kita teruskan kembali. Qala hafizahullahu taala wa la tasihu shalah fil hammam wa huwa mahalul mu'addu lil ightisal. Dan juga tidak sah seseorang salat fil hammam, di kamar mandi. Wa huwa mahalul mu'addu lil ightisal, yaitu tempat seseorang untuk mandi. Naam. Li'annahu mahalu kashfil aurat, dan juga tempat seseorang membuka aurat di kamar mandi. Di WC, di kamar mandi juga sama, dilarang seseorang ibadah di dalamnya. Sebersih apapun kamar mandi atau sebersih apapun WC, yang namanya WC ya WC, tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Walaupun bersih, keramik lain sebagainya, bersih, wangi, tetap namanya WC, tetap namanya kamar mandi, tidak boleh seseorang ibadah di dalamnya. Tidak boleh seseorang berpikir di dalamnya. Tidak boleh seseorang sholat di dalamnya. Li'annahu mahalu kashfil aurat wa ma'wa syayatin, dan tempatnya syaitan. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, Nabi sebelum masuk ke WC doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki dan jin perempuan. Wa man yashmalu kullu ma yughlaqu 'alaihi babul hammam. Dan larangan mencakup kepadanya dari yang semua dinamakan al-hammam, kamar mandi, WC. Nah, yang di sana tempat mandi, itu dilarang. Fala tajuz as-salatu fihi, maka tidak boleh seseorang salat di dalamnya. Wa qala hafizahullahu taala wala tashihu as-salatu fi a'tanil ibil, dan juga tidak diperbolehkan seseorang untuk salat fi a'tanil ibil, di kandang unta, tempat istirahatnya unta. Wahia mawatinul lati tuqamu fiha wa ta'wi ilaiha, yaitu tempat yang biasa tinggal unta dan biasa beristirahat di dalamnya. Nah, hal ini sebagaimana larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu fi mabarik al-ibil fa innaha min asy-syayatin. Hadis akhrajah Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu fi mabarik al-ibil, janganlah kalian salat di tempat tinggal ibil, tempat tinggal unta, dan tempat istirahatnya unta. Fa innaha minasyayatin, karena tempat ibil tadi, tempat istirahat tadi, minasyayatin, dari syaitan. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan kandang kambing. Ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apakah boleh seseorang untuk sholat di kandang kambing? Nabi mengatakan boleh. Kemudian seorang tadi mengatakan, apakah boleh seorang sholat di kandang unta? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Kenapa? Ilahnya tadi, fa innaha minasyayatin. Sehingga sholat ini menyebutkan, wala tasihu sholat fi a'tanil ibil. وهي مواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. وقال الشيخ تقي الدين ونهي عن الصلاة في أعطانها. تقي الدين yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. تقي الدين yaitu lakabnya dia. تقي الدين. نهي عن الصلاة في أعطانها. Larangan untuk sholat di kandang unta, li'annaha ma'wa syayatin, karena tempatnya syaitan. Kandang unta itu tempat kandangnya syaitan. Wa kama nuhya 'ani shalah fil hammam. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang seorang sholat di fil hammam, di kamar mandi, di WC, karena tempat syaitan juga sama. Li'annahu ma'wa syayatin, karena merupakan tempat tinggalnya syaitan. Wa inna ma'wal arwa al-khabith ahaqqu bi an tujtanab as-salatu fihi. Dan juga merupakan tempat-tempat arwa al-khabith, ruh-ruh yang jelek, ruh-ruh yang jahat. Ahaqqu bi an tujtanab, dan lebih berhak untuk dijauhi sholat di dalamnya. Nah, sholat di kandang unta larangan bukan dikarenakan kotorannya najis, bukan. Akan tetapi tempat kandang unta adalah tempatnya syaitan. Dan unta ini subhanallah mempunyai perbedaan dengan yang lain, binatang yang lain, yang diantaranya bahwa termasuk dari yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Termasuk dari yang membatalkan wudu, makan daging unta. Sedangkan makan daging kambing, makan daging ayam, lain sebagainya, itu tidak membatalkan wudu. Apa illahnya? Apa sebabnya? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Nabi ketika ditanya apakah seseorang berwudu ketika makan daging unta, Rasulullah mengatakan ya, berwudu. Nah. Dan juga unta, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa air kencingnya itu obat. Dengan dalil kisah satu kelompok yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh dengan sakitnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mendatangi si fulan pemilik unta agar meminta air susu unta dan air kencing unta. Kemudian mereka meminumnya dan sembuhlah dari penyakitnya. Ini menunjukkan bahwa air kencing unta itu obat, tidak najis. Kalau najis, jangankan diminum, disentuh saja tidak boleh. Sesuatu yang najis itu tidak boleh bagi kita sengaja untuk menyentuhnya, kecuali darurat. Kecuali darurat. Seseorang buang air kecil, darurat harus bersihkan. Buang air besar, darurat harus bersihkan. Sedangkan apabila ada najis kita sengaja untuk menyentuhnya, fahadha mamnu. Kenapa? Karena syariat menyuruh kita untuk menjauhi sesuatu yang najis, kita malah menyentuhnya. Nah, kalau darurat, fahadha jais. ada bangkai ayam dimainin sama kita misalkan, ada maya jus, bangkai tikus lain sebagainya, najis, najis tidak boleh, bangkai ayam lain sebagainya. Lebih-lebih bukan hanya dimainkan tapi ada yang dimakan. Seperti yang ma'ruf ayam tiren, ayam mati kemarin. Itu dijual mereka. Padahal matinya baru kemarin. Dijual. Padahal itu bangkai. Dimakan lagi sama orang-orang. Maka yang menjualnya dosa dia. Karena menjual sesuatu yang bangkai, najis. Jangankan dimakan, disentuh saja tidak boleh. Karena di dalamnya terdapat penyakit. Karena kalau kita menyembelih itu keluar darahnya. Kambing kalau disembelih itu keluar darahnya. Sapi ketika disembelih mengalir deras. Akan tapi kalau bangkai itu ketika dia mati, si darah akan menyatu dengan daging, akan bercampur dan menjadi penyakit. Sehingga kalau dimakan akan menjadikan madarat, akan menjadikan madarat. Coba kalian sembelih kambing yang sudah mati, tidak akan mengalir deras seperti kambing yang hidup kemudian sembelih. Dia akan tetap di dalam, akan tetap di dalam, dan itu penyakit. Qala hafizahullah ta'ala wa tukrahu shalah fi makanin fihi tasawir, dan dimakruhkan salat di tempat yang di sana terdapat gambar-gambar. Qala Ibnu Qayyim, qala Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi, wa huwa ahaqqu bil qaraha min as-salati fil hammam. Bahwa ahak, bahwa sholat di tempat yang terdapat gambar-gambar itu lebih layak makruh, dilarang dari sholat di fil hammam, di kamar kecil, di kamar mandi. Li'anna karahat as-salah fil hammam imma likaunihi midhannatan najasah wa imma likaunihi baitas syaitan. Bahwa larangan seseorang sholat di kamar mandi imma likaunihi midhannatan najasah, karena berpotensi mengandung najis di dalamnya, ada najis. Wa imma likaunihi baitas syaitan, dan juga berpotensi merupakan tempatnya syaitan. Wa huwa sahih. Wa amma mahalus suwar, sedangkan di tempat yang di sana ada gambar-gambar, patung-patung misalkan atau gambar-gambar, fa midhannatu syirk, ini termasuk berpotensi dengan adanya kesyirikan. Wa ghalibu syirkil umam kana min jihati suwar wal kubur, dan kebanyakan kesyirikan dari umat-umat yaitu berasal dari gambar-gambar dan berasal dari kuburan-kuburan. Sudah dibangun tempat ibadah kuburan, disimpan fotonya. Fotonya wali fulan atau syekh fulan. Sehingga seseorang ketika sholat memandang foto tadi, meminta keberkahan. Seakan-akan foto tadi hidup. Ini merupakan sesuatu yang bisa mengarah kepada kesyirikan yang lebih besar. Bahkan bisa menjadikan syirik akbar. Menyembah. Sudah menyembah kuburan, kemudian menyembah berhala di dalamnya. Maka hal ini perlu dihindari. Dan juga seseorang senantiasa untuk menghindari yang di sana terdapat gambar-gambar. Nah, walaupun di sana tidak disembah, tapi tidak boleh, karena malaikat tidak akan masuk. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk rumah yang di sana terdapatnya anjing dan terdapatnya gambar. Masjid ada kalender, kalendernya banyak gambar-gambar manusia. Hindari hal ini, dihindari, karena malaikat tidak akan masuk. Nah, yang rumah di sana ada kuburan yang ada anjing dan juga yang di sana ada gambar-gambar. Yang ada anjing, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menunggu Jibril Alaihissalatu Wassalam, ketika ditunggu tidak datang, tunggu berikutnya tidak datang, kemudian datang Jibril. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemudian dijawab oleh Jibril, ada anak anjing di bawah kolong kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusirnya. Jadi dalil menunjukkan bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di sana ada anjing. Anjing apa saja? Nah, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di sana terdapat anjing dan juga gambar-gambar. Dan juga termasuk dari sesuatu yang dimakruhkan, seseorang yang sholat yang di depannya berada gambar-gambar warna-warni yang mencolok. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu dengan kain yang berada di hadapannya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, berikanlah kain ini kepada Abu Jahm. Kemudian berikanlah kepadaku selimutnya Abu Jahm yang tidak ada gambar-gambarnya, warna-warninya yang mencolok. Dan Nabi mengatakan, karena barusan telah menggangguku di dalam sholatku. Nah, di sini menunjukkan bahwa dimakruhkan seseorang dia sholat di depannya terdapat sesuatu yang disibukkan, karena akan bisa menghilangkan kekhusyuan ketika sholat. Ada gambar-gambar berwarna-warni dan sebagainya. Ada sejadah warna-warni, corak-corak lain sebagainya, masjid Ka'bah di tengah-tengahnya. Lagi sholat, bukannya memikirkan sholat, pikir dia, kapan saya bisa umroh, bisa haji, bisa tawaf di Ka'bah. Mikirnya kesana kemari, betapa bagusnya sajadah ini, berapa harganya, kayaknya mahal. Akan berpikir yang tidak-tidak. Sehingga lupa dia berapa rokaat, sudah baca Al-Fatihah atau belum dan sebagainya. Nabi saja terganggu, apalagi kita. Nah, sehingga dijauhkan. Ukiran-ukiran atau lain sebagainya, gambar-gambar, terutama di arah kiblat. Nah, ukiran-ukiran, gambar-gambar lain sebagainya. Yang di sana bisa mengganggu orang yang sholat. Dan hal ini tidak perlu. Ukiran-ukiran, gambar-gambar lain sebagainya. Bahkan bisa mengganggu di dalam sholat. Memakmurkan masjid bukan dengan ukiran-ukiran lain sebagainya. Tapi ibadah di dalamnya. Sholat di dalamnya. Itu memakmurkan masjid. Qala hafizahullahu ta'ala, ayyuhal muslim, alaika bil'inayati bisolatik. Ayuhal muslim, wajib bagi engkau untuk menjaga salatmu. Watatahhur minan najasa qabla dukhulika fiha. Bersihkanlah, sucikanlah dari najis sebelum engkau memasuki salat, sebelum engkau melaksanakan salat. Watajannubil mawadi'al al-manhiya 'anil salati fiha. Dan jauhi tempat-tempat yang dilarang seorang untuk sholat di dalamnya. Litakuna sholatuka sahihah. ala wafi ma syara'ahu Allah, agar salatmu itu sahih sesuai sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tahawun bi syai'in min ahkamiha aw tatasahul fihi, janganlah menyepelekan sedikit pun dari hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat di dalamnya. Najis sedikit sudahlah, apa-apa. Atau menyepelekan yang lainnya, yakni belum masuk waktu sholat 10 menit, sudahlah tanggung 10 menit. Sekarang aja lah saya buru-buru mau keluar kota. Tidak sah. Cara seperti ini tidak sah ibadahnya. Wala tahawun, janganlah menyepelekan, bisyain min ahkamiha, sedikit pun dari hukum-hukum salat. Aw tatasahul fihi, atau meremehkan. Fa inna salatuka amudu dinik, karena salatmu adalah merupakan pilar, merupakan tiang dari agamamu. Mata istiqamat, istiqamat din, yang dimana kala salat itu tegak, maka tegak pula agama. Wa mata ikhtallat, ikhtallat din, dan apabila salat itu rusak, maka akan rusak pula agama. Karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan, awal ma yuhasibu bihin nas yawmal qiyamah as-salah, yang pertama kali yang akan dihisab dari amalan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala itu salatnya. Kalau salatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Kewajiban salat itu sangat penting sekali. Kewajiban salat yang dimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara Jibril. Ketika Isra Mi'raj langsung Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu. Ini menunjukkan dengan keagungan salat, sehingga salat jangan dianggap sepele. Jangan menganggap bahwa sholat digampang-gampangan, diremehkan, menyepelekan, meremehkan atau lain sebagainya. Karena ini yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sholat menjadi rukun Islam yang kedua. Dikarenakan ibadah sholat itu terus-menerus. Sehari 5 waktu terus, tidak ada liburnya. Nah, berbeda dengan puasa itu kewajiban dalam setahun, satu bulan. Sedangkan sholat terus, tiap hari. Itu sholat wajib. Belum sholat sunnah. Belum sholat jenazah. Belum sholat 2 hari raya. Belum sholat istisqa. Belum sholat gerhana. Sehingga pelajari itu semua dengan baik-baik. Nabi SAW mengatakan, solu kama ra'aitumuni usli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Seperti apa sujudnya, seperti apa rukunya, seperti apa bacaannya, zikirnya, apa saja pembatal-pembatal solat, apa saja rukun-rukun solat, sunnah-sunnah solat, itu harus kita pelajari semuanya. Tentunya dengan mempelajarinya, jangan hanya ikut-ikutan saja. Sholat, yang penting sholat. Tidak tahu sholatnya betul atau salah, yang penting sholat. Ya tidak boleh seperti itu. Kita harus sholat sebagaimana Nabi SAW sholat. Bagaimana kita bisa mengetahui Nabi SAW sholatnya seperti apa? Yaitu dengan dalil-dalil yang telah datang kepada kita semuanya, dengan mempelajari ilmu yang berkaitan tentang sholat yang kita pelajari, yang diantaranya di sini mulakhas al-fiqh, ringkasan fikih, kepunyaan Syekh Shaleh Fauzan hafizahullahu taala. Naam. Baik. Yang berikutnya insyaallah taala yang keempat dari syarat sahnya salat yaitu istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.